Alhamdulillah kula nggih remen sanget saged panggih kalih Gus Baha. Terus terang niki saya ini dipeseni sama banyak Habib dari Pasar Kliwon. Kalau mau ketemu Gus Baha minta diajak. Ya, kalau mau ketemu Gus Baha itu minta diajak. Jadi kapan-kapan daripada saya membawa Habib sak Pasar Kliwon ke Narukan kan repot akhirnya. Nah, lebih baik kapan-kapan Gus Baha mau saya bawa ke rumah saya kumpulkan sama Habib-Habib insyaallah. Sifatul akhirat ada pada beliau semuanya. Mbah Mun itu kalau mau cari pangkat, cari kekayaan, nyun ngapunten, ndak tinggal di Sarang. Sarang itu bandara ndak ada. Loh, nggih apa nggih? Stasiun wonten. Mboten wonten. Saya ndak pernah jurusan di Solo, ya. Stasiun di Solo. Ya, Mbah Mun tuh kalau mau cari dunia, tinggalnya ndak di Sarang. Nah, kalau mau cari dunia tinggal di Jakarta kira-kira yang mau ngasih tanah hektar-hektaran banyak napa mboten? Kadah napa mboten? Kadah, tapi ya memang enggak cari dunia. Enggak cari dunia. Tinggal tempatnya sarang-sarangnya pucuk wis perbatasan sama Tuban. Saya pernah niat musowan Mbah Mun itu ke belakang. Kemarin ini termasuk min barakati corona. Saya termasuk orang yang rodok syukur dengan adanya corona. Rodok syukur, tapi enggak berani syukur banget niku mboten wantun kula. Kranten sing ngenes ya rodok akeh soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kula hormati guru-guru engkang mulya, khususipun Gus Wafi Ibnul Kiai Maimun Zubair, engkang kula hormati Gus Bahauddin Ibnul Kiai Nur Salim, lan sedayanipun para sepuh bini sepuh Gus Umam nggih wonten, sedayanipun para santri, para bapak, para ibu, para jamaah thariqah engkang kula hormati, mugi-mugi dalu menika kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah malam hari ini kula nggih remen sangat bahagia bisa jumpa dengan Gus Wafi. Kula niku gadah pengajian wonten teng Andong. Nah, kebetulan kula teng mriku ngaji kitab kecil Gus, Risalatul Jami'ah. Itu karya Habib Muhammad bin Zainul Habsyi, cuma tauhid dasar fikih kemudian tasawuf. Nah, di malam minggu yang berikutnya niku kalau tidak salah rutinannya Gus Wafi. Rutinannya Gus Wafi. Nah, sebagian temanku di sana yang ikut thariqah, jadi senangnya itu senang zikiran, senangnya itu ikut thariqah, nanya sama saya. Habib, kalau saya ikut ngajinya Gus Wafi menurut jenengan pripun? Saya jawab cocok, saya sangat. Kenapa? Karena nyun ngapunten, kalau yang bicara masalah ilmu-ilmu thariqah itu orang yang tidak pernah kenal syariat jadinya ngawur. Tapi kalau sudah ada orang yang kenal ilmu syariat, berguru dengan sanad yang jelas, bicara masalah thariqah, niku berarti sudah berada pada jalur real yang benar. Itu saya bilang, kalau bisa jenengan ikut ngaji. Kalau belum mau ikut, misalkan ada bed dan sebagainya, belum mau ikut dulu, monggo. Tapi yang jelas jenengan mulai ikut ngaji. Siapa tahu setelah ngaji akhirnya ikut yang selanjutnya. Alhamdulillah kula nggih remen sanget saged panggih kalih Gus Baha. Terus terang niki saya ini dipeseni sama banyak Habib dari Pasar Kliwon. Kalau mau ketemu Gus Baha minta diajak. Ya, kalau mau ketemu Gus Baha itu minta diajak. Jadi kapan-kapan daripada saya membawa Habib sak Pasar Kliwon ke Narukan kan repot akhirnya. Nah, lebih baik kapan-kapan Gus Baha mau saya bawa ke rumah saya kumpulkan sama Habib-Habib insyaallah. Alhamdulillah. Ya, supaya perkumpulan pokoknya ini saya tidak niat ngaji, saya niatnya silaturahmi mawon nggih. Nah, soalnya niki prinsipipun nggih. Niki nek kula tak gayal tok tawaduk sithik niki. Idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air, ya berarti enggak boleh tayamum, ya langsung wudhu dan mandi. Kula niki jadi debu mawon. Cuma ya alhamdulillah kadang-kadang debu itu masih kanggo. Kenapa? Buat yang habis dijilat sama anjing. Jadi ya alhamdulillah serodok kanggo insyaallah. Itohnya, kitab itohnya. Hadirin para bapak, para ibu yang kang kula hormati, tadi di depannya Gus Baha ada kitab, ya kula tak nggawa kitab juga. Tadi Gus Baha nerangakan masalah ihya, masalah ihya, dan memang masya Allah para sanad para romo kiai niku kan itu cinta dengan kitab ihya, dan subhanallah memang para habaib pun juga berada di jalur yang sama. Ya dengan kalau ke tempatnya para habaib yang peninggalan habaib-habaib sepuh terdahulu, seperti jenengan Kang Gresik, peninggalannya Habib Abu Bakar Gresik, itu pengajian rutinnya yang ngajinya ihya. Setahun sekali kalau hal dihatamkan. Jenengan kalau ke Pasuruan, tempatnya Habib Ja'far bin Syekhon, dulu Habib Ja'far bin Syekhon itu gurunya Kiai Hamid, tempatnya Habib Alwi bin Segaf Asegaf, niku gurunya Kiai Ahmad Jufri, gurunya Kiai Murtadha yang mendirikan Pondok Besuk, itu ngajinya juga ihya. Ini kan ke Solo ke tempatnya peninggalan Habib Alwi, Habib Anis, ya sami, di sana juga ngajinya kitab ihya. Dan memang para ulama itu menyatakan ciri-ciri ulama dunia, ulama su itu enggak senang sama kitab ihya. Kenapa? Karena aibnya dibongkar di situ. Jadi ulama su itu nih kalau kitab ihya wanyel, gwoting. Kenapa? Aibnya dibongkar di situ. Ciri-cirinya begini-begini niku. Kan bab ulama su niku kan panjang niku di kitab ihya niku. Makanya enggak pernah ulama enggak bisa jadi su rada aman sih. Rada aman niku. Masya Allah kitab ihya niku memang benar-benar kitab idola. Kula juga jadi baca karena yang ikut santri yang sudah paham ya enggak usah dijelaskan. Nah, tahsilul hasil nggih. Yang belum paham baru dijelaskan. Nah di antara kitab Ihya niku Imam Ghazali niku memang konsepnya niku luar biasa. Dan subhanallah para habib niku dari dulu pegangan cepengan kali kitab Ihya niku luar biasa. Niku wonten habib naminipun Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Pendapatnya sering dikutip teng kitab Bughyah niku. Itu pernah beliau keponakan dan murid saking Habib Abdul bin Husain bin Thahir ingkang nyerat kitab Sulamut Taufik. Nah, itu kakak beradik Habib Abdul bin Husain bin Thahir itu ulama besar, kakaknya Habib Thahir bin Husain bin Thahir juga ulama besar. Ini beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika ditanya, "Gimana keadaan pamanmu?" Niku jawabipun, "Takhalla 'anil muhlikat wa tahalla fil munjiyat wa wasfuhu al-ihya wa ziyadah." Kalau ditanya sifatnya jeneng rupul muhlikat yang di kitab Ihya, takhalla enggak ada. Rupul munjiyat tahala ada di situ semuanya dan sifatnya ihya bahkan lebih daripada itu. Quran itu memang ibadahnya luar biasa, nulis kitabnya ilmunya juga luar biasa. Jadi intinya pun kalau saya mau membahasakan sebenarnya para habaib dan kiai niku masyrabun wahid walau kan ala mafahim syatta. Jadi masyrabnya itu sama namun dalam beberapa qadhiyah long antar habaib aja kadang pemahaman ada yang berbeda, begitu juga antara habaib dan kiai semuanya juga kadang ada pemahaman yang berbeda. Namun masyrabnya, tempat minumnya itu berasal dari tempat minum yang sama, sanad-sanadnya pun juga sama. Ya mugi-mugi kita nggih termasuk tiang ingkang masuk golongan menawi mboten dados ulama, dados pecinta ulama insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Kula niku terkenang sekali dengan wafatnya Mbah Mun, wafatnya Mbah Mun, kanten beberapa hari sebelum Mbah Mun wafat, niku di awal Dzulhijjah, niku kula mulai ngaji kitab Al Ulama Ul Mujaddidun. Ya saya dapat dari Mbah Mun ketika sowan, pernah kiriman dari Gus Bahak juga, dapat kitab Ulama Ul Mujaddidun. Itu saya sama santri kumpul, ayo kita sekarang ngajinya ini. Begitu kita kaji, niku dapat dua pertemuan, niku langsung pikantuk kabar Mbah Mun kapundhut. Jadi saya tuh di Solo itu nyun ngapunten, seakan-akan ya terpukul ya kehilangan. Dan alhamdulillah, kula kalih santri-santri nggih damel tahlil, yasin tahlil khusus buat Mbah Mun gitu ya. Khusus buat Mbah Mun kita buat yasin tahlil. Karena kita begitu kehilangan dan kepergian beliau. Ulama yang memang benar-benar sudah, yang kalau kita lihat sifat ulama akhirah kita merikus tuh ya. Sifat ulama akhirat ada pada beliau semuanya. Mbah Mun itu kalau mau cari pangkat, cari kekayaan, nyun ngapun tidak tinggal di sarang. Sarang itu bandara tidak ada. Loh, nggih napa nggih? Stasiun wonten. Mboten wonten. Saya tidak pernah jurusan di Solo, ya, stasiun di Solo. Mbah Mun itu kalau mau cari dunia, tinggalnya tidak di sarang. Nah, kalau mau cari dunia tinggal di Jakarta, kira-kira yang mau ngasih tanah hektar-hektaran banyak napa mboten? Kada napa mboten? Kada, tapi ya memang enggak cari dunia. Enggak cari dunia. Tinggal tempatnya sarang-sarangnya pucuk wis perbatasan sama Tuban. Saya pernah niat musowan Mbah Mun itu kebelas. Saya cari jalan keranten supir supirku wedal niku ya rada enggak ya. Mau ke tempatnya Mbah Mun rewatnya Randu Blatung Blora. Niku dalane Masya Allah mujahad tenan niku. Tirakat tenan. Subhanallah sudah sampai kota, sudah sampai Rembang, sudah sampai Rembang. Kalau waktu itu mau ngaji di Juwana Pati. Sudah sampai Rembang, alhamdulillah sudah sampai. Nanya-nanya, tempatnya Mbah Mun di mana? Diketawai sama orang. Jenengan ke sana terus. Terus ke sana nggih. Sampai berapa lama? Kinten-kinten 1,5 jam. Loh, masih 1,5 jam ternyata. Niku pun dugi Rembang niku kula perjalanan dari Solo sudah 8 jam gara-gara kebelasuk niku wau. Akhirnya keranten kula sapa itu? Ya yes, pokoke niku pokoke itu. Wahyudi. Bawali. Itu kok terus anu Beb, kalau sudah maghrib sudah ndak terima tamu, padahal saya sampai di Rembang itu salat itu setelah 8 jam itu jam 5. Akhirnya mboten saged sowan bisa ketemu, alhamdulillah pernah ketemu di majelisnya Beb Syekh, tapi tidak kanggo tidak resmi. Lagi wonten santri kula tuh jenengan datang ke rumah kan ketemu jenengan. Cuma ini saya ajak lagi pengen ketemu. Kenapa? Yang ketemu dulu tidak sah. Kenapa? Belum viral. Jadi belum sempat foto katanya gitu. Nah, saya waktu itu ketemu sama Mbah Mun patnya Beb Syekh. Cuma tidak sah karena baru musofaha. Karena baru musofaha. Akhirnya ketemu waktu diundang sama Gus Ubab di Al Anwar 2 niku. Akhirnya bisa sakit ketemu. Alhamdulillah. Hadirin para bapak ingkang kula hormati. Iki nggih, kula lajeng ngaji mawon. Ya tadi tertarik subhanallah. Saya kemarin ini termasuk min barakati corona. Saya termasuk orang yang rodok syukur dengan adanya corona. Rodok syukur, tapi tidak berani syukur banget niku mboten wantun kula. Kranten sing ngenes yo rodok akeh soalnya. Wonten niku video ada orang bengak-bengok ning pinggir dalan corona. Minggato karena sudah saking stresnya mungkin karena dengan wasilah adanya corona saya bisa duduk sama santri-santri yang khusus karena kalau umum rame kan tidak boleh waktu itu kan Solo termasuk zona merah malah katanya sekarang zona hitam wallahu a'lam sallallahu mboten ngertos bab niku kersane sing zona-zona niku wis zona merah, kadang zona hitam. Tak bilang bariki wonten zona pelangi. Wonten zona pelangi. Ini jadi alhamdulillah bisa menghatamkan banyak kitab. Di antara kitab yang kita hatamkan itu kitab judulnya Idhohu Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhoh menyingkap, menjelaskan asror rahasia-rahasia ulum ilmu-ilmu muqarrabin para wali. Jadi kitabnya ini artinya menyingkap rahasia ilmu para wali. Nah kitab menikah karya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Beliau tapi hidupnya dan wafatnya di India. Jadi dari Hadramaut hijrah ke India dakwah di sana. Dan kitab niki adalah kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad niku ingkang damel Ratib Haddad niku itu baca kitab ini kemudian kalau khatam diulang lagi, khatam diulang terus begitu. Dan memang kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad niku memang ada maziah tersendiri, Niku wonten tiang dari Eropa, Gus. Niku ngaji sempat ngaji di Tarim, kemudian nerjemahkan kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Dia balik, kalau nggak salah, di salah satu negara di benua Amerika, nggak salah. Kalau mboten nonton nyebut merek keranten takut UU ITE ini lah saiki bahaya. Itu dan salah satu negara Eropa atau negara Amerika niku berdakwah, jatahnya ngaji itu sama orang-orang penjara. Jatahnya ngaji itu sama orang penjara. Akhirnya dia bingung, dibagi kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah ditranslate, diterjemahkan ke bahasa itu. Alhamdulillah, dari sekian banyak yang dipenjara itu, banyak yang masuk Islam. Keranten mas kita pun Habib Abdullah Al-Haddad. Ada juga yang itu nyebarkan nusohnya Habib Abdullah Al-Haddad, itu 4.000 cetakan itu dibagi-bagikan di Eropa. Gak salah kitab Sabilul Iddikar, itu dibagi-bagikan, itu kan perjalanan umur manusia. Itu orang-orang yang ketika itu belum fisik, belum muslim, baca itu tertarik sampai angka akhirnya, angka total yang masuk Islam dari nusukh yang disebarkan itu 1.500 orang. Nah, karena memang barokah. Terus ilmu ada barokah juga luar biasa. Nggih. Al-ilmu kathir wal barokah qalil walladhi yajma'u bainahuma akol. Itu kalau ulama dulu nih, saat ini al ilmu qalil wal barokah akol, saat ini walladhi yajma'u bainahuma akolul akol azu minal kibritil ahmar. Nah, teng kitab niki, di kitab ini banyak hal unik yang saya dapatkan. Di antaranya beliau menjelaskan, di antaranya ngeten bahwasanya orang itu, ada orang ibadah itu bisa menjadikan hatinya semakin baik. Ada orang semakin ngetu ibadah justru malah hatinya semakin buruk. Nyun ngapunten. Wonten tiyang niku semakin kelihatan dia itu beragama, itu kadang-kadang semakin kelihatan, mohon maaf, kelakuannya kan kurang baik, nggih. Kadang-kadang kan seperti itu. Ndak semuanya nggih. Kadang-kadang seperti itu. Lah disuruh dijelaskan sama beliau, tiyang niku kalau masih kondisi hatinya itu masih hati yang buruk, itu ibadahnya yang paling utama bukan memperbanyak sholat sunnah, bukan memperbanyak dia ngaji, bukan. Ibadah yang paling utama itu ibadah yang bisa menghancurkan hatinya. Kumpul sama tiang melarat. Walaupun saat niki paling gampang dipraktekin, soalnya mesti koncone melarat kabeh soalnya. Atau melakukan sesuatu yang dia itu gengsi, tapi itu dilakukan. Jadi dia datang ke pasar mungkin, pokoknya hidup sebagaimana biasanya orang, kaman nasihatnya orang-orang biasa, jadi tidak mengeksklusifkan diri dengan ahli ibadahnya itu justru yang bisa menjadikan hatinya itu semakin bagus. Bisa menjadikan hatinya itu semakin bagus. Itu diterangkan sama beliau. Nah, di kesempatan kali ini, begini, ulo terjemah gih ketahuan pun lah, pakai saya cuplik mawon gih, cuplik mawon. Anu sekalian sahur gih, poso Senin. Teman yang sampai jam 3 gih, mungkin dilajengakan Gus Wafi mungkin. Jadi beliau enggan keluar mati di sini di kitab ini, beliau menjelaskan faalika ya ayyuhal akh bitariqil mukhlisin as-shadiqin. Jenengan ayo ikut jalannya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang shodik, yang beneran. Kemudian sampai pada bagian fala tu'awilanna ala ukuli ba'dil awam mimman dha'ufa ilmuhu wa amaluhu wa ghalaba 'alaihi hawahu min ta'dhimihim wa istihsanihim li turuki ba'dihim mimman yantami ila zuhdi wa ya'ti bi umurin munqaratin mustaghribatin laisat min turuki ahli al-khair wala yartadhiha ahli al-ilm wala laha hasilun fid-din. Jadi kamu itu kalau sudah mau menempuh suluk jalannya orang-orang soleh, kamu ngaji beneran, kamu jangan ngikuti lagi seleranya orang-orang awam. Orang-orang awam itu akan lebih berselera ketika menyaksikan ada yang aneh. Menyaksikan ada yang aneh. Jadi kalau jenengan itu lempeng yang ngikuti, kayak tadi ngaji dengan kitab dan sebagainya, itu yang tertarik enggak banyak. Yang tertarik enggak banyak. Tapi kalau misalkan nyun ngapunten, dakwah yang model aneh-aneh, itu yang tertarik banyak. Itu yang model jelimet-jelimet lah saat ini lah. Wadah lah, baik dari sisi kutub utara maupun sisi kutub selatan ini lah, macam-macam saat ini. Baik dari sisi yang ada, kan sekarang ini kan macam-macam. Ada yang kenceng kekencengan, ada yang longgar kelonggaran, ada yang kenceng kekencengan, kabeh haram. Nyukur jenggot haram, celana rotok miduk sidik haram. Ada lagi yang longgar kelonggaran, kabeh halal. Wow, kabeh halal niki rotok top niki. Dulu niku, yang namanya nikah aturannya kan jenis kelamin beda, agama sama aja. Terus saat niki wis dibalik, jenis kelamin boleh sama, agama bisa beda. Nah, ini kita masuk longgar sing kelonggaran niku wau niku. Nah, jadi yang model kayak gitu-gitu tuh yang dianggap menarik. Nah, saya tuh baru-baru kemarin, saya tuh memang di pasar di tempat kita tinggal, saya tuh kalau ngaji tuh mesti saya ngambil bab fikih. Karena di kebetulan banyak yang sudah enggak mau ngaji fikih ustadznya. Nah, ngaji fikih niku paling berat. Berhadapan dengan tradisi salah masyarakat. Niku paling berat. Di mana-mana nyun ngapunten, panitia masjid itu kalau terima hewan kurban, kulit dijual apa enggak? Lah kalau carane jual mesti ngikuti aturan, serahkan fakir miskin, ditamlik, nanti fakir miskin jual. Kan enggak ada masalah. Ini enggak mau. Wes nek nganggo ngono-ngono kuwi ya ribet. Jadi ahli fikih yang harus menerangkan. Dan kalau ahli fikih itu sudah memberikan hukum ya enggak bisa ditawar. Lah kitabe wis ngono kuwi. Nah, perkara yang sudah mujma' alih, kalau yang ada khilaf, ya kita sampaikan. Habib satu kambing niat kurban sama akikoh, boleh apa enggak? Imam Romli boleh, enggak apa-apa. Usah ini saya ngenteng-ngenteng, wai. Yang kenceng-kenceng lah. Usah ngenteng, wis kadang orang kuat, atau yang kenceng soalnya. Ngenteng mau ini kumbatan kuat, apa mulai sing? Yang kenceng. Tetapi yang sudah perkara-perkara yang sudah disepakati ya, ya kadang-kadang enggak bisa kita tawar. Malah wonten nyun ngapun pertanyaan, wonten tiyang niku punya kebiasaan, itu kalau ke masjid tuh ngecas HP niku nunggu di masjid. Ngirit listrik omahe soalnya. Jadi ben omahe niku tetep stabil makmur, masjide sing rotok bangkrut. Mandi saja ke masjid. Madu sewe ning masjid. Itu masjid yang di Andong, jangan sebut merek deh, masjid yang di sana itu. Masjid yang temperiku niku. Itu nyun ngapun dan kadang-kadang mandi di masjid, mimi gabah ya teng masjid. Mimi gabah niku ya teng masjid. Dan ketika saya bilang enggak boleh, fasil masjid itu bukan punyanya takmir, bukan punyanya bendahara, bukan punya tonggone masjid. Di masjid niku barang wakaf, digunakan untuk kemaslahatan kemakmuran umat wakaf. Jadi yang urusan pribadi ya ndak entuk. Mosok mimi gabah masjid kita ya tidak pantas tuh ya. Masjid dipakai buat megabah. Miku malah nesu. Ane ngono rain tuh sesuk masjid tak tutup rane saya sosok neng masjid. Nah, malah mumet. Sesuk memang resikonya ngajar fikih gak ngotot niku. Jadi kita yang sudah berada di jalur ilmu, pokoknya kita jangan kita terpancing untuk mondak mau fokus kita ngikuti selera masyarakat atau tradisi yang salah. Tapi kita tugas kita adalah adalatu ala mabu'itha bihir rasul. Tugas kita itu menunjukkan kepada tujuan diutusnya para rasul. Napa nggih ngenal Gusti Allah, ngelampai aturane Gusti Allah pun niku mawon tugas kita. Dan itu kita dapati melalui sanad-sanad sampai nyambung ke para ulama. Kadang-kadang, masya Allah, zaman sekarang ini ya macam-macam. Ini ada cerita anekdot nih. Ini cerita anekdot. Tidak tahu ini kejadian benar apa enggak. Itu dulu ada satu ustad, tidak berani nyebut kiai apa gus, tidak berani ustad mawon. Ustad ini lah lebih umum, semua aliran kan masuk, nggih. Nek kiai atau gus ini mungsa aliran dong, nggih. Nek ustad ini semua aliran masuk biasa nih. Semua ormas masuk nih ustad ini. Apa syekh ini semua ustad masuk. Wonten syekh yang wonten niku gadah pondok pesantren. santri diundang mungkin tahlilan tempatnya tetangga sebelah, santri kebetulan punya ayam, diambil ayamnya disembelih. Ayam diambil disembelih, dimakan. Sama syekhnya tadi itu, santri bingung, golek iki pitik yo ilang siji. Nah, ketika santri bertanya-tanya terjadi kasak kusuk, ustate ngomong, syekhe niku ngomong, kowe aja protes. Lillahi ma fis samawati wal ard. Sedaya sing teng bumi teng langit niku kagungane pangeran. Ndak boleh protes. Oh nggih, ilmu masuk, transfer ilmu niku. Nah, kemudian ustadznya seminggu kemudian undangan pengajian murad ato ke Sumatera 3 hari. Santri kebetulan jatah makan rodok berkurang, ditinggali beras rodok sithik. Lah, kebetulan ustadznya sing diparo niku wedhus. Ya akhirnya wedhus dicikuk, dibeleh mayoran. Sing dipilih sing wedhus sing paling gede dhewe. Selesai ustadznya datang hari kesekian, loh wedhuse kok ilang siji sing gede dhewe. Kumpulkan santri semuanya. Sapa sing nyolong wedhusku? Jawabane yo simpel, ngapunten Syekh, ngapunten Ustadz. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi itu miliknya Gusti Allah. Kali ustadznya dijawab, tapi nek wedhus yo kegedhen dul. Intine pun niku nek saya ditanya, Habib itu termasuk aliran apa? Niku bukan termasuk aliran sesat, niku aliran sesaat niku. Sesaat edan niku. Jadi kembali lagi ke to the point, ke pembahasan. Intinya memang mau jadi pendakwah, mau jadi hidup yang lurus di tengah-tengah masyarakat yang masih begini niki nggih. Yang masih apalagi sekarang niki era medsos. Orang itu kalau dengar nama Habib atau Kiai, itu bayangannya bukan Hatam Fathul Muin dulu, Gus. Bayangannya niku suwuk ngobati wong kesurupan. Jenengan mesti kan pernah disowani dengan ngobati wong kesurupan, mesti pernah niku. Bener pernah itu kok dengar imit Habib Kiai niku satu suwuk ngobati kesurupan, kemudian ngasih ijazah kanggo utang sabaib dan kiai sekarang niku ngoten niku. Lah ini yang harus kita luruskan ya, harus kita luruskan. Saya itu sudah niat terus pun ulun niku setelah bar corona, pokoknya saya di mana-mana ngaji, pokoknya saya kalau ndak bawa kitab saya membawa kertas. Persane wong ngrungokke apa sak karepmu, pokoknya saya mau menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita ndak membiasakan tradisi baca kitab begini, dan ngapunten kalau sekedar mubalek kabeh iso. Dari mubalek semuanya bisa, tapi kalau wani maca kitab lagi sing rada angel. Ya bukan untuk sombong tapi untuk menghidupkan tradisi keilmuan. Jadi nanti kita ingin nanti mungkin setelah kita ndak ada, maka kenangan orang terhadap kita adalah ya ulama itu ya yang ngaji kitab. Karena memang tadi itu benar yang dari Gus Pak, kita ini kalau ngadepi wong kampus ya rada angel. Yang namanya dunia keilmuan itu di pesantren dianggap hebat kita itu kalau bisa nukil pendapatnya ulama lain. Pendapatnya ulama itu yang dianggap hebat. Tapi kalau di kampus itu gitu enggak hebat, plagiat. Yang hebat itu yang menurut saya. Padahal enggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini. Enggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini akhirnya. Lah, Anda bayangkan kalau semua barang urusan agama niki pakai menurut saya, repot apa ndak? Cara wudhu iso beda-beda lho akhirnya. Nek cara kula sing ngentut mburi yo sing diusap mburi yo aja rai. Lho niku kan menurut saya niku akhirnya. Tapi kan akhirnya karena kita ini kan dikawal dengan ilmu, dikawal oleh para ulama, akhirnya kita berjalan ngikuti sanadnya para ulama. Beruntunglah jenengan yang menjadi murid dari guru kita Kiai Maimun Zubair. Kenapa? Karena beliau secara sanad keilmuan dengan guru-gurunya niku jelas, bahkan bukan cuma sanad yang beliau dapatkan, ittiba beliau pun juga peneladanan yang luar biasa kepada para pendahulunya yang soleh. Semoga Allah munculkan penerus-penerus Kiai Maimun Zubair, dari putra-putranya, dari murid-muridnya, dari pecinta-pecintanya, dan penerus semua para ulama yang lainnya. Ya saking kula cukup semanten, mboten sah dacangan jang panjang. Kalau bahasa Gus Koyo makruh mughalladzah nih. Kalau ceramah kedawan niku makruh mughalladzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wasilatina al-uzma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajauna wa ghufra ma janaina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi hadha tafarruqan ma'suma. Wala tajal minna wala ma'ana wala fina syakiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al afiyah. Allahumma aftah alayna wa ala awladina wa ala talabatina la talabat ma'had nurul anwar futuhal arifin. Yafaqihna wa iyahum fid din wa alimna wa iyahum muta'wil wa dinna wa iyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nazih kulubana anit ta'alluki biman dunak waj'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslihiniyah wa dhurriyah wa jalil hajat kullaha magdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisir al-Fatihah.